Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berkumpul, duduk bersama di tempat yang paling baik untuk mengikuti kajian ilmiah. Tentu tidak ada yang kita harapkan dari perkumpulan ini selain ridha Allah Azza wa Jal. Untuk itu marilah kita bersama-sama meluruskan niat agar setiap kegiatan kita menjadikan amal soleh yang berbuah pahala. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita seperti yang telah diinformasikan adalah berhias dengan sifat jujur. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan as-sidqu mutabaqatul khabari lil waqi. Jujur itu artinya adalah ada kesesuaian antara fakta dan realita. Masuk ke dalam makna jujur, adanya kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Dengan demikian, orang yang mengerjakan sesuatu dengan landasan riya bukanlah orang yang jujur. Karena seolah-olah ia menampakkan apa yang dikerjakannya itu untuk Allah, padahal sejatinya supaya dilihat oleh orang banyak dan pada akhirnya mendapatkan pujian. Demikian juga yang sum'ah. Orang yang mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu untuk tujuan supaya didengar oleh orang lain, ini juga tidak termasuk golongan yang jujur. Karena ia menampakkan seolah-olah apa yang dikerjakannya itu untuk mendapatkan ridha Allah, padahal sejatinya supaya didengar oleh orang banyak hingga kemudian mendapatkan sanjungan dan pujian. Kaum musyrikin laisu bisadiqin. Mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang jujur. Karena apa yang mereka kerjakan seolah-olah ditujukan kepada Allah, tetapi kenyataannya ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jal. Para pelaku bid'ah, laisu bis-shadiqin, mereka bukanlah orang-orang yang jujur. Karena mereka menampakkan apa yang diperbuatnya itu seperti dalam rangka mengikuti dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kenyataannya tidak demikian. Jadi ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat, jujur itu sekali lagi ada kesesuaian antara fakta dan realita, antara ucapan dengan perbuatan. Jujur merupakan sifat orang-orang yang beriman. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kejujuran adalah sesuatu yang dituntut dari diri seorang mukmin dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam keyakinannya, dalam segala hal yang berhubungan dengan urusan agamanya. Termasuk kita yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, kita dituntut untuk selalu menampakkan kejujuran. Dan kita harus berusaha menjadikan kejujuran ini sebagai kebiasaan kita. Karena sesuatu itu akan dihukumi berdasarkan kebiasaan. Kalau kita terbiasa jujur, maka kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Dan sebaliknya, kalau kita terbiasa berdusta, maka kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi as-siddiqan. Seseorang ketika ia jujur dan berusaha untuk selalu jujur, maka pada akhirnya akan dicatat ia di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Seseorang ketika ia berdusta dan terus menerus dalam kedustaannya, pada akhirnya akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang berdusta. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwa pujian yang paling baik yang diterima oleh seseorang adalah ketika ia dikatakan sebagai orang yang jujur. Kenapa? Karena kedudukan orang yang jujur itu sangat tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa kejujuran di dalam agama kita adalah hal yang sangat penting. Mungkin ada di antara kita yang sering mendapatkan pujian. Anda adalah orang yang seperti ini, Anda adalah orang yang begini dan begitu terus. Itu semua belum berarti sampai Anda dikatakan sebagai orang yang jujur. Ketika Anda dikatakan sebagai orang yang jujur, maka inilah pujian yang sesungguhnya yang Anda terima. Karena kejujuran akan mengangkat kedudukan seseorang setinggi-tingginya. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an kedudukan as-sadiqin, orang-orang yang jujur, itu ada di urutan kedua setelah kedudukan para nabi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kata Allah, merekalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Pertama, golongan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, siddiqin, golongan orang-orang yang jujur. Ada di urutan kedua setelah golongan nabiyyin, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sekali lagi telah mendapatkan nikmat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyampaikan secara panjang lebar soal kedudukan dan apa yang disebut dengan sifat jujur. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wabihi tamayyaza ahlun nifaq min ahlil iman. Dengan kejujuran akan terpisahkan antara ahlun nifaq, golongan munafik, dengan ahlul iman, golongan mukminin. Al-munafiqun laisu bis-shadiqin. Orang-orang munafik itu bukanlah orang-orang yang jujur. Karena mereka menampakkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hatinya. Zahirnya selalu berbeda dengan batinnya. Maka kejujuran yang menjadi pemisah antara ahlun nifaq dengan ahlul iman. Wasukanul janan min ahlin niran. Dengan kejujuran akan terpisahkan antara para penghuni surga dengan para penghuni neraka. Yang nanti akan menghuni surga adalah orang-orang yang jujur. Dan yang nanti akan menjadi penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak jujur. Kafirin, al-kadzibin, orang-orang kafir, para pendusta. Wa huwa sayfullah fi ardhihi alladhi ma wudhi'a 'ala shay'in illa qata'ahu. Kejujuran itu adalah pedang Allah di buminya. Tidaklah diletakkan kejujuran itu dalam sesuatu melainkan pasti akan memutuskannya. Artinya apa? Artinya kejujuran itu adalah pemutus perkara. Kejujuran itu adalah penjelas segala masalah. Dengan kejujuran semua akan terselesaikan dengan baik. Beda dengan kedustaan. Kedustaan itu sesuatu yang selalu membawa kesamaran. Kedustaan itu selalu membawa keragu-raguan dan melahirkan berbagai macam persoalan, berbagai macam problem. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi." Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wajib bagi kalian untuk jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kalian ke surga. Segala macam bentuk kebaikan selalu bermula dari kejujuran. Tidak ada satu kebaikan pun, melainkan selalu diawali oleh kejujuran. Karena kejujuran akan melahirkan kebaikan, berbagai macam maslahat. Maslahat din, maslahat dunia, maslahat dakwah. Beda dengan kedustaan. Nabi mengatakan, wa iyyakum wal kadzib. Jauhi oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan akan mengantarkan kalian kepada kejahatan. Kejahatan akan mengantarkan kalian ke neraka. Segala macam bentuk kejelekan selalu diawali dan bermula dari kedustaan. Segala macam problem, fitnah, diawali dari kedustaan. Didasari oleh itu. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa kejujuran itu pedang Allah di buminya, yang kalau diletakkan dalam sesuatu, maka pasti akan memutuskannya. Gak ada lagi hal yang rancu ketika kejujuran ditegakkan. Ma'asyiral ikhwah, muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Imam Ibnul Qayyim, wala wajaha batilan illa ardahu wa sara'ahu. Tidaklah kejujuran ini dihadapkan kepada kebatilan atau berhadapan dengan kebatilan, melainkan pasti akan menghancurkannya, melemahkan kebatilan tersebut. Fahuwa ruhul a'mal. Kejujuran itu adalah ruh semua amalan. Ruh itu sesuatu yang penting. Ruh itu membuat sesuatu menjadi hidup. Kalau tidak ada ruh, maka apapun menjadi tidak berarti. Jujur adalah ruh semua amalan. Wa huwa asasu bina'id din. Jujur itu adalah landasan bangunan agama. Agama akan menjadi kuat ketika ada kejujuran. Wa qad amara subhanahu ahlal iman an yakunu ma'as-sadiqin. Kemudian kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersama dengan as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa may yuti'illaha war-rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang telah Allah berikan nikmat kepadanya, yaitu golongan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa akhbarallahu ta'ala anna man shaddaqahu fa huwa khairun lahu. Allah juga mengabarkan bahwa siapa yang jujur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur, membenarkan Allah dalam beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, lakana khairan lahum. Tentu hal itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Ma'asyiral ikhwah, muslimin wal muslimat, tidak ada dalam kejujuran kecuali kebaikan. Astidqu manjat. Kejujuran adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan. Kejujuran adalah sifat ahlul bir. Orang-orang yang suka dan gemar melakukan kebaikan. Orang-orang yang suka melakukan kebaikan, mereka tidak hanya disebut sebagai ahlul iman, orang-orang yang beriman. Mereka tidak hanya disebut sebagai ahlul Islam, orang-orang Islam. Tetapi mereka juga secara khusus disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai as-sadiqun. Orang-orang yang jujur. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal-yaumil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nibiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal-yatama wal-masakin wabnas sabil. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah merupakan kebajikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Yang disebut dengan kebajikan itu adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Kemudian yang gemar berbagi kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang yang minta-minta. Dan menegakkan salat, menunaikan zakat, memenuhi janji, bersabar dalam menghadapi kesulitan. Mereka itulah alladzina sadaqu, orang-orang yang jujur. Dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qassamallahu subhanahu annasa ila shadiqin wa munafiqin. Allah bagi manusia itu menjadi dua golongan, golongan yang jujur dan golongan yang munafik. Kata Allah, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Allah akan membalas orang-orang yang jujur karena kejujurannya, dan Allah akan menyiksa golongan munafikin jika Allah berkehendak. Atau jika Allah berkehendak, Allah akan memberikan kemudahan kepada mereka untuk bertaubat dan akan Allah terima taubatnya. Lihat di sini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus orang-orang yang jujur. Kita tahu bahwa orang-orang yang jujur itu adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Allah di ayat ini tidak mengatakan liyazziyallahul mu'minina biimanihim. Allah akan membalas orang-orang yang beriman karena keimanannya. Tapi yang Allah sebut adalah Allah akan membalas orang-orang yang jujur. Ada kekhususan tersendiri ternyata. Allah lebih memilih kalimat as-sadiqin, orang-orang yang jujur, daripada kalimat al-mu'minin. Meskipun kita tahu sekali lagi bahwa orang-orang yang jujur itu adalah kaum mu'minin. Tetapi masalahnya tidak setiap orang yang mengaku beriman dan menyatakan diri sebagai golongan mu'minin jujur. Yang jujur pasti dia mu'min. Berarti kejujuran itu tingkatannya di atas iman. Tingkatannya di atas iman. Di bawah nabiyyin, ya kan? nabiyyin, siddiqin. Itu yang duluan disebut. Sebelum syuhada, sebelum salihin. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa keimanan itu, keimanan yang benar, yang landasannya kejujuran. Kalau keimanan tidak dilandasi oleh kejujuran, maka keimanannya tidak sempurna. Dan sebaliknya, kemunafikan itu landasannya adalah apa? Kedustaan. Kemunafikan landasannya kedustaan. Kenapa sampai terjadi kemunafikan? Karena ada kedustaan. Kenapa sampai seseorang itu beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar? Karena ada kejujuran. Dua hal ini tidak bisa disatukan. Kejujuran lawannya kedustaan. Keimanan lawannya an-nifaq, kemunafikan. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya, bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Secara khusus Allah sebutkan hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Maidah ayat yang ke-119. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul 'adzim. Pada hari ini, orang-orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka sudah disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim kemudian mengatakan, wa qad amara Allahu ta'ala rasulahu an yas'alahu an ja'ala madkhalahu wa makhrajahu 'ala as-sidqi. Allah telah memerintahkan kepada rasulnya agar memohon kepada Allah untuk menjadikan tempat masuknya dan tempat keluarnya 'ala as-sidqi, di atas kejujuran, kebenaran. Kata Allah, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakan olehmu wahai Muhammad, adkhilni ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikan kepadaku kekuasaan darimu sebagai hal yang bisa memberikan pertolongan kepadaku. Secara khusus, Nabi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar tempat masuk, tempat keluarnya 'ala sidqi, di atas apa? Kejujuran. Untuk Allah dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang ketika melakukan aktivitas apapun itu, masuk, keluar, dengan tujuan mendapatkan ridha Allah dan untuk Allah, maka dia telah jujur. Kalau Nabi saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepadanya agar selalu ada dalam kejujuran, lebih-lebih kita. Ya. Penting bagi kita untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar segala aktivitas yang kita lalui, saat kita masuk, saat kita keluar, apapun itu, agar ada di atas kejujuran. Untuk Allah dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Qala wa akhbara an khalilihi Ibrahim. Allah pun telah mengabarkan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di surat Asy-Syu'ara ayat 84, bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diberi lisan yang selalu jujur. Waj'alli lisana sidqin fil akharin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang memiliki lisan yang benar, lisan yang lurus, lisan yang jujur. Fil akharin atau fil akhirin, untuk orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon agar setiap aktivitasnya ada di atas kejujuran. Qala wa basyara ibadahu bi anna lahum indahu qadamu sidqin wa maq'adu sidqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwa untuk mereka ada kedudukan yang tinggi dan tempat yang disenangi. Khusus mereka-mereka yang jujur dan menjaga kejujuran dan selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Kata Allah di surat Al-Qamar atau di surat Yunus sebelumnya ayat yang kedua, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada orang-orang yang beriman bahwa untuk mereka ada kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-nya. Kemudian di surat Al-Qamar ayat 54 sampai 55 kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan ada di taman-taman atau surga wa nahar, dan di dekat sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, di tempat yang disenangi di sisi Rabb yang Maha Kuasa. Lima perkara yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, madkholus sidqin, meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke tempat yang benar, tempat yang jujur. Yang kedua, makhrajus sidqi, memohon kepada Allah agar kita ada di tempat keluar yang benar, yang penuh dengan kejujuran. Yang ketiga, lisanus sidqi, memohon kepada Allah agar lisan kita senantiasa apa? Jujur. Yang keempat, qadamus sidqi, meminta kepada Allah agar diberikan kedudukan yang tinggi. Yang kelima, maq'adus sidqi, meminta kepada Allah agar kita diberi tempat yang betul-betul menyenangkan. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang jujur tentu ia akan mencintai kejujuran. Ia akan berusaha komitmen berpegang teguh kepada kejujuran lahir dan batinnya, dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Karena seorang mukmin, seorang muslim mengerti betul kalau kejujuran adalah sumber kebaikan. Dan bagi seorang muslim, kejujuran itu bukan hanya sebatas akhlak, bukan hanya sebatas perilaku. Tapi bagi seorang muslim, kejujuran itu adalah sesuatu yang bisa menyempurnakan iman. Bisa menyempurnakan apa? Islam. Jadi tidak hanya sebatas menjangkau akhlak yang baik, tetapi sampai pada tingkatan iman. Gak hanya sekedar akhlak biasa, perilaku biasa yang terpuji. Tapi kejujuran ini sangat berhubungan erat dengan keimanan dan baiknya keislaman. Makanya Allah perintahkan agar kita, orang-orang yang beriman, bersama dengan as-shodiqin, orang-orang yang jujur. Ya. Dan Nabi pun perintahkan kepada kita untuk selalu apa? Jujur. Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian jujur. Wajib bagi kalian untuk jujur. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fihi fadilatus sidqi. Di dalam hadis ini, Nabi memerintahkan untuk jujur. Ini mengandung faedah bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang utama. Walaupun, kata beliau, fihi masyakoh, ada kesulitan. Fa'inna akibatahu khairun, namun hasil akhirnya adalah kebaikan. Memang, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kejujuran sesuatu yang mudah sekali untuk kita ucapkan, namun berat dalam prakteknya. Kejujuran tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Yang paling penting bagi kita adalah selalu ada usaha dan komitmen dalam setiap langkah kehidupan kita untuk ada di atas apa? Kejujuran. Karena walau bagaimanapun, hasil akhirnya adalah kebaikan. Mungkin berat terasa memang. Apalagi hawa nafsu selalu mengajak kita kepada hal-hal yang jelek. Inna nafsa la amaratun bisu. Jiwa ini memiliki potensi mengajak kepada keburukan dan kejelekan. Terkadang kita tidak mampu bersabar ketika punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Kita berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak jujur. Padahal hasil akhirnya adalah kejelekan buat kita. Mungkin waktunya singkat, tidak lama. Tetapi akibat buruknya yang lama. Kalau kita jujur, ketika kita ingin meraih sesuatu, bisa saja membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Tetapi inilah yang menyelamatkan. Inilah yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Oleh karenanya, buah dari kejujuran itu sangat banyak sekali. Dan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam samaratuhu, buah dari kejujuran itu. Yang pertama adalah rohatul dhamir, tenangnya jiwa. Ketika kita jujur, jiwa kita akan tenang. Kita tidak akan gelisah. Kita tidak akan bimbang. Karena apa yang kita ucapkan, betul-betul jujur. Apa yang kita perbuat, betul-betul di atas kejujuran. Makanya Nabi SAW mengatakan, as-sidqu tuma'nina, wal-kadhibu ribah. Kejujuran itu adalah ketenangan. Sedangkan kedustaan adalah keraguan. Kalau kita ingin tenang, maka berusahalah untuk jujur dalam segala hal. Kita enggak akan sibuk melakukan ini dan itu. Kita lebih tenang dengan kejujuran. Karena orang yang tidak jujur biasanya sibuk untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena tidak tenang jiwanya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Makanya orang yang tidak jujur, orang yang dusta, itu selalu gelisah. Dia akan melakukan hal apapun untuk menutupi kedustaannya. Sekalipun apa yang dilakukannya itu banyak merugikan orang lain, bahkan menzolimi orang lain. Beda dengan yang jujur. Dia tenang, diam, tidak banyak tingkah. Karena apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya, semata-mata untuk Allah dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang berdusta, melainkan karena ingin mendapatkan kepentingan dunia. Gak ada orang yang jujur, melainkan ia lebih memprioritaskan urusan apa? Akhirat. Orang yang dusta, itu selalu terkait dengan kepentingan-kepentingan. Kepentingan pribadi. Kepentingan banyak orang. Sampai menyangkut kepentingan agama waliyadhu billah. Seperti apa yang dilakukan oleh kaum munafikin. Jadi buah dari kejujuran yang pertama adalah rohatul dhamir. Tenangnya jiwa, tentramnya hati. Kemudian yang kedua, al-barakatu fil kasab. Ada keberkahan dalam apa yang diusahakan. Wa ziyadatul khair, dan tambahan dalam kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-bay'anu bil-khiyar, ma'lam yatafarraqa, fa'in sadaqa, wabayyana, burika lahuma fi bay'ihima, wa'in katama, wa kathaba, muhiqat barakatu bay'ihima. Jual beli itu berdasarkan al-khiyar, hak memilih. Dan dua orang yang melakukan transaksi jual beli punya hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Kemudian kata Nabi SAW, jika keduanya jujur, pembeli dan penjual, dan transparan, maka akan diberkahi transaksi jual beli keduanya. Tetapi jika keduanya, penjual dan pembeli, katama, tidak transparan, menutup-nutupi sesuatu, dan berdusta, maka akan dihilangkan keberkahan pada transaksinya. Keberkahan itu sesuatu yang kita cari dalam hidup. Karena apa yang kita dapatkan bukan soal banyak dan sedikitnya, bukan soal besar dan kecilnya, tapi lebih ke barokahnya. Ketika ada keberkahan dalam sesuatu, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Ya. Dalam jual beli kita, ya. Termasuk dalam urusan agama kita, dalam dakwah kita, ya. Yang lebih diutamakan adalah soal kejujuran. Bukan soal banyak dan sedikitnya yang mengikuti dakwah kita. Tapi soal kejujuran. Apakah kita menegakkan dakwah ini dengan kejujuran? Ketika iya, maka ada keberkahan di dalamnya. Kalau soal dunia saja, kejujuran menjadi sebab datangnya keberkahan, maka lebih-lebih soal agama. Lebih-lebih soal akhirat. Keberkahan menjadi sesuatu yang utama. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk selalu jujur dan ada di atas kejujuran. Kejujuran itu sesuatu yang akan memperindah ucapan kita, memperindah perbuatan kita, memperindah tingkah laku kita, ya. Memperindah segala aktivitas kita. Karena orang yang jujur itu, yang dia prioritaskan adalah penilaian Allah Azza wa Jal, bukan penilaian manusia. Bukan soal popularitas yang dia cari. Bukan soal ketenaran yang dia cari. Yang dia cari hanyalah ridha Allah Azza wa Jal. Ya. Ma'asyiral ikhwah, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita istirahat sejenak, ya. Nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu barakallahu fikum.